الحمد لله نحمده كما ينبغي لجلاله وعظمة سلطانه نحمده السميع البصير العليم على كل حال وفي كل حال ونسلم على عبده ورسوله محمد كما صلى هو وملائكته عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya dan juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram dan kita masuk sekarang halaman 367 Babus Syufa'ah atau terjemahannya hak membeli bagian dari dua orang yang bersekutu. Hadis pertama 923 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما berkata, seperti biasa ibnu itu diganti jadi bin, ya. Jabir bin Abdullah, karena tulisan ibnu tidak boleh kalau bersambung dua nama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan berlakunya syufa'ah pada setiap sesuatu yang belum dibagi. Apabila telah dibatasi dan telah diatur peraturannya, maka tidak berlaku syufa'ah. Muttafaqun alaih dan lafadznya menurut Imam Bukhari. Hadis ini memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya kalau seandainya ada dua orang yang akan transaksi dan belum terjadi kesepakatan antara keduanya, seseorang melamar atau ingin menikah dengan seorang yang lain dan belum terjadi kesepakatan, maka berarti masih bisa berlaku pihak ketiga masuk. Di sini dikatakan dalam hadis, apabila telah dibatasi dan diatur peraturannya. Kata-kata dibatasi kata sebagian ulama hadis adalah tanah misalnya sudah dipatok, kunci rumah telah diberikan, produk sudah ditulis notanya. Berarti sudah ada kesepakatan atau ada peraturan yang berlaku antara pembeli dan penjual. Tidak boleh orang ketiga masuk ke dalam. Misal ibu suka produk itu lalu ibu bilang, jual sama saya aja deh. Emang berapa ya, harganya? 100 ribu, saya bayar 120, yang penting jual sama saya. Itu gak boleh. Ya, tidak boleh masuk di antara dua orang yang sudah sepakat ya, untuk membeli produk atau tadi membatalkan pernikahan atau apa saja yang berhubungan dengan kesepakatan antara dua orang yang sudah disepakati ya. Sudah ada peraturannya. Tapi kalau masih baru sekedar seorang masuk ke toko, dia lihat baju baru dipegang, baru nabar, baru nanya, itu enggak ada masalah, gitu kan. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan berlakunya syuf'ah pada setiap sesuatu yang belum dibagi, maksudnya belum disepakati. Hadis 924, nanti hadis demi hadis akan lebih menjelaskan apa yang sedang kita bahas. Wa fi riwayati li muslim atau riwayati muslim asy-syufa'atu fi kulli syirkin fi ardin aw rab'in aw ha'itin la yasluhu wa fi lafdin la yahillu ay yabi'a hatta ya'ridu 'ala syariki wa fi riwayati ath-thahawi qawa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syufa'ati fi kulli syai'in wa rijaluhu thiqat. Menurut riwayat Imam Muslim, kalau tadi sebelumnya riwayat Imam Bukhari, syuf'ah itu berlaku dalam setiap persekutuhan, baik dalam tanah, kampung, atau kebun. Ya. Sebenarnya di sini bukan kampung lebih tepatnya. Rab'in itu lokasi, ya, lokasi yang sedang ditransaksikan, tanahkah, ya gitu. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi transaksi dalam tanah atau sebuah lokasi yang lebih luas lagi. ini itu. Atau kebun. Tidak boleh dalam suatu lafaz tidak batal menjualnya hingga ditawarkan pada sekutunya. Menurut riwayat Tahawi, Nabi SAW menetapkan berlakunya syufa' dalam segala sesuatu pada para perawinya dapat dipercaya. Hadis ini memberikan gambaran, kalau misalnya seseorang transaksi dengan orang lain, sudah terlanjur terjadi kesepakatan, bolehkah dibatalkan? Jawabannya boleh. Kalau antara pembeli sama penjual, ini gitu. Masih boleh mereka membatalkan agar memang, tapi mereka syaratnya saling ridho. Ibu udah bayar tanah nih, lalu tiba-tiba ibu merasa kayaknya uang lebih saya perlukan deh. Ibu datang kepada pemilik tanah mengatakan, maaf, kayaknya saya lebih perlu uang untuk ini misalnya. Lalu kemudian tidak jadi. Pemilik tanah yang sudah terima uang mengatakan, enggak apa-apa deh, ya sudah, gitu kan, sah-sah saja. Ya, dikembalikan uang itu boleh dalam Islam, tidak harus kaku. Tetapi kalau dia tidak mau, enggak boleh. Kalau dia enggak mau, enggak boleh, gitu kan. Jadi harus dia mau, dia ridho. Kalau enggak, maka enggak boleh sama sekali, gitu kan. Nah, sama juga boleh membatalkan transaksi kalau seandainya masih sementara dalam negosiasi. Masih dalam negosiasi, maka boleh dia membatalkan transaksi kalau dia merasa khawatir nanti orang yang diajak transaksi ini telat, atau mungkin masih menunda, atau belum siap dananya. Tetapi tetap juga dengan keridhaan, karena sudah ada pembicaraan. Hal yang sederhana, ibu jual baju lagi digantung, ada orang yang datang nawar, ini berapa harganya, warnanya apa ada, apa aja yang ada gitu kan. Datang orang ketiga mengatakan, ini berapa harganya, ditanya juga gitu kan. Ibu semestinya kalau mau melakukan adab secara syar'i, tata krama, ibu bilang, maaf, ini ada yang nanya sebelumnya gitu kan. Kalau dia udah selesai baru bisa, silahkan gitu kan. Atau ibu pamit kepada dia yang penawar pertama, maaf bu, ada yang nanya juga yang lain, saya sambil lihatin warnanya ya. Oh iya, gak apa-apa ya, sudah. Tapi kalau dia gak mau, gak boleh semestinya. Adabnya begitu. Di sini dikatakan sampai dia menawarkan kepada orang yang sedang transaksi dengan dia. Sedang transaksi dengan dia. Ibu partner bisnis dengan seseorang, lalu ada saham ibu yang ibu mau jual. Sebelum dilempar di pasar, itu yang lebih tepat adalah menawarkan kepada orang-orang yang terdekat. Satu perusahaan ya. Misal teman kita punya 50%, kita punya 50%, sekarang lagi butuh duit. Tidak dilemparin, jangan lempar di pasar dulu atau kepada kerabat, tapi tawarkan kepada orang yang sedang partisipasi atau bersama kita dengan sekutu. Dan ini sesuai dengan syariat. Inilah yang dikatakan dalam hadis ini ya. Dalam suatu lafaz tidak halal menjualnya hingga ditawarkan kepada sekutunya. Jadi orang yang sudah terlanjur menawar tadi atau partner bisnis dia, dia tawarin dulu, mau gak ini, saya mau lepas saham saya 10%, maaf, ini orang juga mau nanya, boleh gak sambil satu produk sama-sama gitu kan. Maka itu kalau dia mau gak ada masalah. Kalau tidak berarti tidak halal ya. Di sini dikatakan tidak halal menjualnya. Menurut riwayat Tahawi, Nabi SAW menetapkan berlakunya syufa' dalam segala sesuatu. Boleh apa saja transaksinya, orang ketiga bisa masuk, yang penting tadi ada syarat-syaratnya. Hadis 925, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarud dari ahaqqu bil dar. Rawahu An-Nasa'i wa Sahih Ibn Hibban wa lahu 'illah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tetangga sebelah rumah lebih berhak terhadap rumah itu. Riwayat Nasa'i dinilai sahih oleh Ibn Hibban, dan hadis ini memiliki atau mempunyai illah. Illah ini maksudnya sebuah pembicaraan, ada sedikit aibnya. Dilihat footnote nomor 1, karena hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah para hafid dari Anas. Hafid maksudnya para penghafal hadis yang kuat ya. Dari Anas maksudnya sahabat Nabi. Sedang para hafid lainnya meriwayatkan dari Al-Hasan, dari Samura. Dan mereka berkata riwayat ini adalah mahfud ya, terhafalkan. Akan tapi Ibnu Qattan menilai kedua jalur tersebut sahih. meskipun tentang apakah Hasan itu mendengar hadis dari Samurah atau tidak masih diperselisihkan. Artinya dari hadis ini ada dua jalur, ada langsung ke Anas bin Malik, ada melalui sahabat Nabi yang lain, Samurah. Ya, dikhawatirkan ada kekeliruan dalam jalur. Kenapa kok ini Hasan Basri dari Samurah gitu kan? Sementara di sini langsung diangkat kepada Anas bin Malik. Ringkas ini berhubungan dengan masalah sanad hadis ya. Tapi dua-duanya dinilai oleh Ibnu Qattan sahih. Ya. Baik, hadis ini ibu-ibu sekalian perlu saya garis bawahi dulu, ini tolong dititik beratkan ya. Tetangga itu walaupun bukan kerabat punya hak terhadap kita, tetangga. Siapapun yang tinggal, selama dia diistilahkan satu lokasi berarti tetangga. Tidak dihitung rumah yang keberapa. Misal ibu tinggal satu komplek, ada 50 rumah, semua itu tetangganya ibu. Semua itu dinamakan tetangga. Selama tinggal di satu lokasi, diistilahkan tetangga. Sampai ada istilah dari para ulama, penduduk Madinah semua tetangga Nabi. Karena Nabi SAW tinggal di situ kan? Berarti semua itu masuk dalam tetangga Nabi SAW. Begitu pula pada saat Atha' bin Abi Rabah mendatangi seorang khalifah mengingatkan ya agar khalifah memberikan ataya. Ataya itu haknya setiap penduduk muslim dari pemerintah Islam, dari pendapatan negara. Kalau sudah dikeluarkan kebutuhan pokok maka harus dibagi kepada masyarakat. Itu ada istilah begitu dalam hukum Islam ya. Dan tidak ada istilah pajak sebenarnya dalam Islam. Malah pemerintah yang memberikan kepada masyarakat, bukan masyarakat yang membayar kepada pemerintah. Pemerintahlah yang harus mengelola negara itu supaya ada pendapatan negara kemudian dibagi kepada masyarakat. Kan gitu. Pernah pemerintah ya khalifah Islam di zaman itu Umawi lupa ya, ada yang terlupa belum dibayar, maka Atha' bin Abi Rabah seorang ulama dari Mekah datang lalu menawarkan atau menyampaikan kepada khalifah. Apa kata Atha'? Wahai Amir Mukminin, ini statementnya saja yang kita ambil saksi bahasan ya. Sesungguhnya penduduk Mekah yang sebenarnya mereka adalah tetangganya Allah. Kenapa ada bahasa tetangganya Allah? Karena tinggal di sekitar rumah Allah Ka'bah. Dan penduduk Madinah, tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mendapatkan ataya mereka pada tahun ini, gitu kan. Jadi di sini ada istilah memang digunakan oleh para ulama tetangga. Berarti ulama bilang semua yang di sekitar lokasi, satu lokasi, maka bisa diistilahkan tetangga, gitu kan. Tetangga-tetangga ini tentu ada perkataan ulama mengatakan tetangga ini punya tingkatan juga sebagaimana kerabat punya tingkatan. Ya, kerabat punya tingkatan. Kerabat itu kan yang terdekat orang tua, kemudian jalur atas orang tua, kemudian jalur bawah anak-anak, baru kemudian ke samping ya, saudara, paman, ponakan itu semua. Tapi yang atas dan bawah dulu, gitu kan? Itu jalur terdekat. Dan jalur atas sama bawah ini semua yang berdekatan dengan itu ya. Misal ayah sama ibu, semua saudaranya ayah, semua saudaranya ibu. Ini berarti jalur atas namanya. Kakek, nenek dan semua. Jalur bawah, anak, cucu, semua itu adalah yang terdekat. Itu yang paling pantas untuk di silaturahim. Kemudian datanglah yang ke samping ya. Yang ke samping. Yang ke samping ini kayak saudara kita, saudari ya. Dan semuanya itu adalah orang-orang yang datang setelahnya. Begitu pula dengan kerabat, atau mungkin nanti akan datang kakek kita mungkin pernah menikah dengan wanita lain lagi, kemudian punya anak lagi, jalurnya agak jauh, sepupu yang keberapa, itu juga punya hak. Tapi beda dengan orang-orang yang tadi lebih dekat, masing-masing punya hak kerabat. Begitu pula dengan tetangga. Orang yang lebih dekat dindingnya dengan rumah seseorang, maka itu tetangga yang terdekat, walaupun yang lain juga dihitung tetangga. Berarti sabda Nabi SAW berlaku untuk semua nih. Yang kata Nabi SAW, kalau kalian masak, lebihkanlah masakan kalian dan berikanlah kepada para tetangga, gitu kan? Berarti ini berlaku mulai dari orang yang terdekat, kalau ada lebih maka diberikan kepada yang lainnya. Juga ada hadis Nabi SAW yang perlu diketahui. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Jibril datang kepadaku dan mewasiatkan agar selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga. Sampai aku mengira, kata Nabi SAW, tetangga itu akan mendapatkan warisan. Kalau bukan karena memang tidak ada warisan untuk tetangga, maka tetangga bisa akan dapat warisan sebenarnya. Karena pentingnya Jibril mengatakan, wahai Muhammad, jagalah hubungan dengan tetangga terus. Tetangga jagalah, tetangga jagalah. Diingatkan, sampai kata Nabi SAW, aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Tetangga ini muslim atau non-muslim sama saja. Tetap kita berlaku baik dengan mereka, gitu kan? Bahkan dalam bab zina, ya, dosa besar zina, itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling berat dosa zina itu adalah berzina dengan mahram. Itu yang paling berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling berat siksaannya hari kiamat zina dengan mahram, ibu dengan anaknya, ayah dengan anaknya. Loh, iya itu ada kan terjadi. Itu zina yang paling berat, atau saudara dengan saudarinya. Kan itu. Itu ternyata awalnya kayak tidak masuk di akal kita ya, tapi setelah saya hadapin banyak kasus di lapangan, ada terjadi itu. Sesuatu yang tidak masuk di akal gitu kan. Tapi terjadi. Atau misalnya berhubungannya antara seorang anak dengan istri ayahnya, itu kan juga tidak boleh, mahram gitu kan. Itu terjadi banyak. Setelah ayahnya meninggal, banyak hal-hal yang terjadi. Mungkin karena si laki-laki punya anak-anak yang sudah besar, ini istrinya masih muda, banyak hal. Padahal sebenarnya itu ibunya, gak boleh gitu kan. Seperti itu, diharamkan menikahi mantan istrinya ayah oleh anak gitu kan. Tidak boleh. Sebagaimana juga tidak boleh ayah menikahi mantan istrinya anak, kalau anak kandungnya ya. Jadi mantan anak mantunya gak boleh dinikahi sama dia ya. Sebagian ulama mengatakan itu mahram abadi. Jadi bekas mertua, mantan mertua dengan mantan anak mantu itu mahram selamanya gitu kan. Karena memang mereka tidak boleh nikah. Tidak boleh menikah. Allah SWT mengharamkan menikah antara anak dengan mantan istri ayahnya, anak perempuan dengan mantan suami ibunya, enggak boleh gitu kan. Walaupun itu bukan ayah dia, walaupun itu bukan ibu dia gitu kan, karena ini sudah menikah dengan orang tuanya. Kemudian yang datang setelah tingkat berzina dengan mahram, setelahnya langsung adalah berzina dengan pasangan tetangga. Itu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bahwasanya waktu ditanya apakah dosa besar, apakah induk dosa-dosa besar, kata Nabi SAW syirik kepada Allah, ya, kemudian durhaka dengan orang tua, lalu kemudian dihubungkan dengan dan engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Itu berarti masuk level setelah berzina dengan mahram. Jadi saking beratnya ya, tetangga itu gak boleh. Makanya orang terdekat itu setelah keluarga adalah tetangga, para tetangga. Datang setelahnya level itu adalah berzina umumnya, berzina secara umum gitu kan. Yang kenal atau tidak kenal orang berzina itu datang umumnya. Tapi yang jelas yang terberat adalah mahram kemudian berzina dengan pasangan tetangga, itu saking pentingnya. Dalam hadis lain juga dikatakan, dalam hadis sahih, al-jaru haqqu bi saqabati jarih. Tetangga itu lebih berhak terhadap apa yang akan diberikan atau dijual oleh tetangganya. Jadi kalau ibu mau beri sesuatu, maka yang lebih berhak adalah tetangga diberikan. Dan kalau ibu mau jual sesuatu, dianjurkan untuk tawarkan kepada tetangga. Kalau mereka nolak, baru kasih ke orang lain. Ini termasuk bagian daripada syarat kita ya. Dianjurkan untuk menjaga itu. Itulah makna daripada hadis yang tadi kita sebutkan, 925 itu. Yang dikatakan tetangga sebelah rumah lebih berhak terhadap rumah itu. Jadi kalau misalnya ibu mau jual rumah, sebelum tawarin ke orang lain, tawarin tetangga, mau beli enggak? Gitu kan? Ini rumah saya, ini mobil saya. Kalau dia bilang enggak, ya sudah. Itu bagian daripada syariat kita ya. Bagian daripada syariat kita. Kadang-kadang subhanallah, ada satu produk nih, kita lagi mau jual, sibuk cari orang, iklanin sana sini. Ujung-ujungnya tetangganya bilang, kenapa enggak bilang sama saya? Padahal saya perlu kok misalnya. Padahal sederhana cuman bilang gitu. Kata sebagian ulama bahwasanya kalau orang menghidupkan apa yang syariat perintahkan ini ya, maka pertama hubungannya dengan tetangganya akan baik gitu ya. Kemudian juga apa yang dia butuhkan itu lebih mudah untuk dia dapatkan, misal jual produk, misal butuh bantuan, karena tetangga yang didahulukan gitu kan. Dan ini sangat bertolak belakang dengan kondisi sebagian masyarakat muslim di Jakarta secara khusus yang tidak kenal tetangganya. Apalagi kalau kita sudah masuk di komplek atau sebuah tempat yang elit, itu sudah tidak tahu tetangganya siapa karena temboknya terlalu besar, pagarnya terlalu besar, udah gak pernah melirik keluar masuk mobil, gak pernah ditahu, gak pernah tahu memberikan salam tetangga. Ini gak boleh semuanya. Dalam Islam tidak boleh, tetangga punya hak. Kata para ulama setelah kerabat yang punya hubungan mahram, hubungan rahim ya, punya kerabat, tetangga yang datang setelahnya disuruh berikan lebih makanan kepada mereka, berikan hadiah, tawarkan produk yang mau dijual. Ingat ya, masuk dalam ibadah adalah menawarkan produk yang mau dijual kepada tetangga terlebih dahulu. Itu makna daripada hadis tadi, gitu kan? Jadi tetangga lebih berhak terhadap rumah ya, yang mau dijual daripada orang lain. Ini kembali kepada makna hadis tadi ya. Tetangga sebelah rumah lebih berhak terhadap rumah itu. Maksudnya rumah kalau mau dijual gitu ya. Ya? Sama saja, kan boleh saja. Non muslim pun boleh kita berikan makanan. Banyak orang malah tetangga-tetangga non muslim itu masuk Islam gara-gara kebaikan tetangganya yang muslim. Kalau dia memberikan makanan selama itu adalah halal, kue-kuean misalnya, gak ada masalah. Tapi kalau dia berikan makanan, masakan dan dia non muslim, ini yang perlu. Gak apa-apa, kita jangan malu sampaikan ya. Mohon maaf, setelah kita berikan makanan atau dia berikan makanan, bahasakan dalam agama saya ada prinsip saya gak boleh makan makanan non muslim. Kalau masakan gak apa-apa, gitu kan. Insya Allah kita bahasakan. Tapi yang lain kita tukar-tukaran makanan yang lain ya, gak ada masalah. Insya Allah umumnya ya, umumnya orang-orang non muslim ini kalau kita bahasakan baik-baik, dia jadi tahu, oh agamanya bilang begini, oh agamanya gini, jadi dia fahamin masalah itu. Nah itu perlu-perlu kita sampaikan kepada non muslim, jangan diam ya. Makanya kemarin itu tanggapan kepada Raja Salman bin Abdul Aziz sekarang ya, Raja Saudi ini luar biasa. Beliau umur 10 tahun sudah hafal Quran ya, semoga Allah muliakan Islam di tangan beliau gitu kan. Itu pada saat kemarin Barack Obama datang lagi azan asar, dia berhentikan, dia pamit, saya mau sholat asar. Dan akhirnya dihormatin itu. Itu keputusan agama gitu kan, memuliakan Allah, mendahulukan Allah di atas segalanya. Jadi itu tidak ada sesuatu yang hilang, bisa kembali lagi setelah sholat gitu kan. Setelah sholat, itu satu hal yang perlu disampaikan. Jadi jangan selalu biarkan ada PR ya. Kalau ada sesuatu yang tidak boleh dalam agama, bahasakan. Jangan gak enak. Kita ini kadang-kadang di Indonesia gak enaknya bukan pada tempatnya gitu kan. Gak enak deh mau ingatin, padahal orang lagi salah, gak boleh. Harus diingatin. Ya, yang gak enak itu kalau haknya orang diambil, nah itu yang gak boleh. Tapi kalau ngingatin kesalahannya, apa hubungannya dengan gak enak gitu kan. Malah itu ingkar mungkar musuhnya, itu waswas dari syaitan, harus dilawan gitu. Baik, selesai 2-3 hadis baru saya buka pertanyaan di bab syufa'ah ya. Kemudian juga hadis 926, wa an Abi Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jaru ahakku bisaqabati bisaqabihi. Akhrajahu al-Bukhari wal-Hakim wa fihi kisah. Dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tetangga itu lebih berhak karena kedekatannya. Riwayat Bukhari dan Hakim, hadis tersebut mempunyai kisah. Kita lihat kisahnya, footnote nomor 2. As-saqab atau as-saqb, dan ada yang mengatakan as-sakbu, artinya adalah dekat dan berdampingan. Dalam suatu riwayat disebutkan bisyafa'atihi, bisyafa'ah itu maksudnya syafa'ah ya, tadi yang syufa'ah ini maksudnya kedekatan, punya hak untuk masuk sebagai orang ketiga gitu. Kisahnya adalah bahwa Abu Rafi' berkata kepada Miswar bin Makhram, bin Makhramah, alangkah baiknya kamu perintah orang ini, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk membeli pekaranganku yang dekat dengan Sa'ad. Sa'ad berkata, demi Allah saya tidak akan melebihi harga pekaranganmu ini dari 4.000. Abu Rafi' berkata, seandainya saya tidak mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwa tetangga itu lebih berhak membeli tanah yang paling dekat dengannya, maka saya tidak akan menjual tanah ini kepadamu dengan harga 4.000. Ya, artinya Abu Rafi' akhirnya menjual kepada Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu, walaupun sebenarnya tanah itu bisa dibeli lebih gitu. Kenapa? Karena Abu Rafi' ingin menjalankan sabda Nabi SAW bahwasanya tetangga lebih berhak gitu. Jadi ini kisah yang pada saat itu terjadi ya, kisah pada saat itu terjadi. Jadi bagaimana sahabat menerapkan apa yang diperintahkan dalam agama. Sekali lagi, berbuat baik dengan tetangga, menawarkan produk kepada mereka sebelum dijual gitu kan. Sebagaimana juga boleh kita minta tolong dengan tetangga, itu sebuah ibadah di dalam agama kita, di dalam agama kita. Hadis 927, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jaru ahaqqu bi sya'ni jarihi yuntadharu biha wa in kana ghaiban idza kana tariquhuma wahidan. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa rijaluhu thiqat. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tetangga itu lebih berhak dengan syuf'a tetangganya. Ya, sebenarnya ini bukan syuf'a terjemahannya ya, tolong dihapus tuh, diganti. Perhatikan hadisnya, al-jaru ahakku bisya'ni. Sya'an itu urusan, perkara, gitu ya. Bukan, syuf'anya dicoret, karena memang di sini bukan syuf'a dalam hadis bahasa Arabnya. Al-jaru ahakku bisya'ni. Sya'an itu maksudnya perkara, urusan. Dilihat gak? Yang di belakang lihat gak? Hadis coba dilihat 927. Perhatikan garis bawahi yang saya baca ya. Saya ulangin hadisnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, al-jaru ahakku bisya'ni jarihi. Sya'an, lihat enggak? Di garis bawah itu sya'an. Sya'an itu artinya urusan, perkara. Di terjemahannya dia tulis terjemahannya, tetangga lebih berhak dengan syuf'a. Jadi terjemahannya kurang tepat ya. Di sini diterjemahkan adalah urusan, perkara, permohonan bantuan. Ia dinanti, ditunggu tetangga itu walaupun sedang pergi, jika jalan mereka satu. Riwayat Ahmad dan Imam 4, para perawinya dapat dipercaya. Maksudnya menitipkan rumah ke tetangga, lalu tetangganya itu menjaga rumah yang sedang dititipin itu adalah sebuah ibadah, gitu kan. Jadi lebih berhak tetangga yang diberikan amanah, seperti itulah. Tentu di sini ulama mengatakan dalam keadaan tetangga ini juga bisa dipercaya, bukan berarti ini hukum secara mutlak, gitu kan. Dipertemukan. Jadi kalau misalnya tetangganya memang dasarnya orang tidak baik, ya itu kita punya hak untuk tidak mengamanahkan. Tapi di sini kalau memang orang baik, itu lebih baik tetangga yang didahulukan, tetangga yang didahulukan, gitu kan. Dan memang karena di sini sebagian ulama mengatakan tetangga itu kan tinggal di situ, dia tiap hari bolak-balik di rumahnya, otomatis tidak menambah ekstra waktu, ekstra biaya, ya energi. Kalau kita titipin sama kerabat kita yang jauh misalnya, dia harus kontrol rumah tiap berapa hari sekali, kan kesian. Tapi kalau tetangga kan lebih dekat, tetangga kan lebih dekat, dia bisa lihat, bisa cek, kan gitu. Dan tentu saja dianjurkan juga dalam agama kita untuk membalas jasa orang, gitu kan? Membalas jasa orang. Mungkin pada saat keluar, saya mau ke Bandung 3 hari ya Bu, titip ya rumah saya, ini kuncinya. Ya udah, itu nggak masalah, gitu kan? Misal nanti setelah 2 hari dari Bandung mungkin dibawain oleh-oleh apa, itu memang dianjurin. Jangan sudah datang bawa ambil kuncinya, makasih Bu ya, assalamualaikum, pergi, gitu kan? Nggak ada balasan apa-apa, mesti dikasih imbalan. Ini bukan keharusan ya. Bagian daripada tata kerama Islam. Ya, tata kerama Islam memang begitu. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari juga, siapapun berbuat baik pada kalian, maka balaslah yang setimpal. Setimpal dengan itu kan. Kalau kalian benar-benar gak punya, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Itu kalau betul-betul tidak ada, karena itu akan mencukupi baginya. Ya, jazakallahu khairan, laki-laki jazakillahu khairan kalau perempuan. Hadis terakhir dalam bab Syuf'aini 928, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syuf'atu kahallil 'iqal, rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wa zada la syuf'ata li ghaibin wa isnaduhu dhaif. Terjemahannya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syuf'a itu laksana melepaskan unta. Riwayat Ibnu Majah dan Al-Bazzar dengan tambahan, tidak ada syuf'a bagi orang yang pergi. Sanadnya lemah. Kita lihat dulu footnote nomor 1. Dalam sanad ini terdapat Muhammad bin Abdurrahman Al-Bilmani. Ia meriwayatkan hadis dari Naska, bapaknya, yang seluruhnya maudhu'. Maudhu' itu artinya bohong. Ya. Dan tidak boleh dipakai hujjah. Tidak boleh dipakai hujjah. Hujjah maksudnya sebagai landasan hukum. Oleh karena itu Ibnu Hibban berkata bahwa hadis ini tidak memiliki sumber. Banyak hadis yang semakna dengan hadis ini, namun seluruhnya tidak jelas sumbernya. Makna sabda beliau ya, di sini ya, seperti makna hadis tadi ya, kahallil iqal, halil iqal, Itu tulisan bahasa Indonesia yang tadi keliru itu. Lihat enggak di footnote itu. Dia tulis kahalli ya. Halli al-iqali, betul lah. Adalah bahwa hak membeli pekarangan yang terdekat itu telah kadaluarsa apabila tidak segera dilakukan. Tapi hadis ini lemah ya. Sengaja diangkat oleh penulis untuk menjelaskan kepada orang yang baca buku ini, ternyata hadis ini tidak benar kalau didengar di lapangan. Gitu kan? Makna hadis ini adalah orang yang misal gini, ibu lewat nih di toko pegang jilbab. Ini berapa harganya? Gitu kan? Sebentar bu, saya lihat dulu harganya, kata pemilik toko ya. Terus kita sambil jalan lihat produk lain. Ibu kan tinggalin tuh tadi. Nah, ini dalam Islam semestinya ibu masih punya hak untuk produk itu karena sudah bertanya. Kalau makna hadis ini, ibu kalau sudah tinggalin, haknya dia berjual pada orang lain. Kan gitu. Halil iqal itu seperti unta yang dilepas sudah gitu saja. Seperti itulah maknanya. Dan ini tidak benar, gitu kan? Karena hadis ini tertolak oleh para ulama hadis. Ini maksudnya tidak berlaku ya. Makanya kalau ibu sudah, kecuali kalau ibu cuma nanya ini berapa? Oh ini 50.000, ibu jalan. Lihat lagi produk, sudah dapat harganya ya. Ibu kayak kesannya kayak gak mau, masih mau lihat yang lain. Itu punya hak dia jual sama orang lain. Tapi kalau ibu lagi nanya, negosiasi, adabnya tadi adalah, kalau ada orang lain juga nanya, maaf ya bu, ini yang tadi ibu tadi sudah tanya, bu ini sudah belum, ini ada yang nanya lagi nih. Yang itu. Jadi biar jangan satu produk membuat pertengkaran atau ribut gara-gara itu ya. Jadi seperti itulah ya. Dan pada saat ibu pengen pun sebuah produk, jangan pernah rebut orang lain. Tidak boleh syuf'ah kecuali ya, masuk jadi orang ketiga, kecuali sudah jelas-jelas terputus transaksi mereka, sudah tidak ada, atau masing-masing ridho. Kan itu. Kadang-kadang kita lagi pengen mau beli produk nih, orang lain sudah pegang, gitu kan. Terus dia yang tawarin, enggak apa-apa Ibu kalau mau ambil aja. Ya itu lain kan enak. Itu syuf'ah namanya. Boleh masuk ya di situ. Tapi kalau dia enggak mau jangan ya, tidak boleh. Tidak boleh menaikkan harga. Ingat kita bahas kemarin bab ya orang berbuat zalim enggak boleh ya. Masih ingat ya di bab sebelumnya? Bab ghasab kemarin itu ya. Mengambil haknya orang lain enggak boleh. Apapun alasannya. Menaikkan harga kah? Termasuk enggak boleh ibu datang ke rumahnya kerabat atau teman, terus ibu lihat pembantunya rajin sekali. Pura-pura masuk dapur, ya kan? Terus ajak ngobrol. Ini gini gaji kamu berapa segala, kamu di rumah saya aja ya. Ya, hati-hati Bu ya. Loh, sudah senyum-senyum. Loh ini benar nih kasus-kasus lapangan kadang-kadang. Saya sering kali melihat ada kasus lapangan, maka saya ceritain di pengajian. Gak boleh itu ya, kecuali memang dia keluar sendiri lain ya. Gak boleh kita sengaja giurkan dengan nilai tertentu akhirnya dia keluar. Percaya nanti gak bakal betah di tempatnya ibu. Gak bakal betah karena ibu ngambil dengan cara tidak benar. Itu haknya orang lain. Lain kalau memang pembantu itu sudah mau keluar, kemudian dia tawarkan diri itu berbeda. Pegawai orang lain di toko nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Kecuali kalau emang dia sendiri mau keluar silahkan. Kalau nggak mau keluar ya nggak usah, gitu kan? Seperti itulah. Jadi nggak boleh sama sekali, ya apa namanya masuk kepada haknya orang lain. Ini akan jadi syuf'a itu hanya boleh kepada hal yang sudah dilepas. Ya. Nggak boleh masuk ke rumah tangganya orang lain, gitu kan? Semua sama. Beda kalau hal yang terbuka pintu syar'inya, gitu kan? Tapi kalau enggak boleh. Kata Nabi SAW, man khabbaba bainar rajuli wa imra'atihi wa mamlukihi, ya. Siapa yang apa namanya masuk merusak hubungan antara seorang laki-laki dengan istrinya atau terbalik istri dengan suaminya, dan antara dia dengan budaknya, hamba sahayanya atau pegawai-pegawainya, partner bisnisnya, maka itu kena laknat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh gitu kan. Jadi kita harus faham tidak boleh masuk kepada hak-haknya orang lain. Syuf'a itu kita masuk di antara orang kalau sebagai penengah atau orang ketiga, kalau memang sudah jelas batal atau mereka memang ridho, maka itu ya, baru dibolehkan. Itu pun keridhaan sebatas tidak melanggar syar'i. Tidak melanggar syar'i. Baik, ini bab syub'ah. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ya. Sama aja. Dua-duanya anggap tetangga. Ya sudah, anak yang sedang kos itu. Anak yang sedang kos itu. Jadi enggak usah dipisahin. Yang sedang ada di situ anak kosnya, kalau kita punya lebih makan dikasih, kalau yang punya rumah datang juga ditegur gitu kan. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Saya enggak dengar nih, saya kasih mic. Baik. Kalau lebaran tetangga saya non muslim suka kasih hadiah kue. Apakah kalau mereka juga hari raya kita harus balas yang sama, gitu kan? Jadi jawabannya tidak, Bu. Jawabannya tidak. Kalau berhubungan dengan masalah perayaan ibadah mereka. Jadi memang bab ini secara khusus, gitu kan? Kita boleh memberikan hadiah kapan saja, tidak mengenal hari raya ya, setiap hari. Kapan ada kelebihan rezeki, gitu kan? Itu kita berikan. Tapi jangan khusus masalah ibadah, karena memang mereka boleh mendukung kita dalam hari raya kita, tapi kita nggak boleh mendukung mereka di hari rayanya. Contoh, waktu kasus kemarin Natal, itu sering saya tekankan, kita memberikan hadiah kepada teman-teman kita non-Muslim yang sedang Natal. Pemberian hadiah itu atau pengucapan selamat adalah dukungan terhadap ibadah mereka. Sama kita sedang mengatakan selamat yang memang Allah itu punya anak. Sementara konsep dasar dalam agama kita adalah kul huwallahu, a'udzu minasyaitonir rajim, kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, itu prinsip dasar, enggak bisa diganggu gugat, gitu kan? Allahus samad, Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, memang Allah mustahil punya anak, gitu kan? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah juga ya tidak bergantung pada siapapun. Jadi konsep ini jelas gitu kan. Dan pernah saya jelaskan juga ibu-ibu sekalian, kalau masih ingat surah Al-Kafirun, sebab turunnya ya, itu ada seseorang dari orang kafir Quraisy yang bernama Mughirah. Mughirah ini datang kepada Nabi SAW berkata, wahai Muhammad ya, bagaimana kalau Mekah kita bagi dua, sehari buat kami, sehari buat kamu. Kata Nabi SAW, bagaimana tuh, maksudnya seperti apa? Dia bilang, sehari engkau mengucapkan selamat buat kami, engkau mendukung ibadah-ibadah kami, pokoknya ikutin kami lah, gitu kan? Sehari buat kamu, kata Nabi SAW, gak boleh. Baik Muhammad, sehari buat kami, sepekan buat kamu, gak boleh, kata Nabi. Baik sehari buat kami, sebulan buat kamu, gak boleh, kata Nabi. Baik sehari buat kami, setahun buat kamu, tetap gak boleh. Sehari Muhammad, terakhir nih, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Padahal kalau mau dipikir-pikir, waktu itu Nabi bisa bilang, ya gak apa-apa deh, sehari saya dukung-dukung kalian, seumur hidup mereka semua masuk Islam. Tetap kata Nabi gak boleh. Sesaat pun gak boleh mendukung ibadah orang non-Muslim, karena itu semua batil. Gak boleh ragu tentang kebatilan ibadah mereka ya. Dan ingat, kita bukan membenci individunya. Garis bawahi masalah ini, gak ada hubungan sama fisiknya, gak ada hubungan keyakinannya. Makanya setelah dia tinggalkan keyakinan tersebut, jadi saudara kita muslim kalau dia syahadat, kan gitu. Jadi permasalahannya adalah masalah itu, masalah dukungan. Tidak boleh dukung dalam masalah ibadah sampai Jibril menurunkan Al-Kafirun lengkap. A'udzu minasyaitonir rajim, kul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada semua orang-orang yang kafir, siapa mereka? Semua yang tidak mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kafir, gitu kan. Walaupun tadinya Nasrani, mengaku ada Nabi Isa tapi masih menolak risalah Nabi Muhammad SAW, dikatakan kafir, gitu kan. Begitu pula Yahudi yang mengaku ada Nabi Musa, Nabi Musa kita tahu Nabi yang mulia, tapi masih menolak risalah Nabi Isa, menolak risalah Nabi Muhammad SAW, dikatakan kafir. Nasrani pun mengatakan Yahudi kafir, karena ada Nabi yang datang setelah Musa tidak diimanin, gitu kan. Begitu pula kita katakan itu. Jadi semua yang kafir, yang semua orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, tidak yakin ada Tuhan dan semuanya, La abudu ma ta'budun, saya tidak akan ikut-ikutan apa yang kalian lakukan. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada dukungan berhubungan dengan masalah ibadah kalian. Dan kalian juga wala antum abiduna ma'bud. Kalian tidak usah repot-repot ikutin saya. Enggak ada paksaan dalam Islam, kan gitu. Mereka tidak mau berikan kita hadiah pun lebaran, tidak ada sesuatu yang kurang di situ. Karena persahabatan kita berjalan kapan saja. Setiap saat kita saling bantu, kalau lagi sakit dijenguk, butuh bantuan kita bantu setiap saat, tidak mengenal waktu. Bahasakan itu kepada mereka, ya. Kami siap membantu apa saja, kita berinteraksi, jalan sama-sama, partner bisnis, boleh, bertetangga, orang tua atau kerabat non-muslim, bisa kita silaturahim dengan mereka. Tetap bakti selama tidak mendukung kita pada pelanggaran agama kita, gitu kan. Tidak mendukung hal-hal yang berbau atau berbelakang dengan agama kita, karena memang ibadah mereka bertolak belakang. Diulangi lagi, wala ana abidu ma'abadtum, wala antum abidu ma'abud, dua kali. Saya tidak akan ikut-ikutan pada kalian, kalian juga tidak usah ikut-ikutan dengan saya. Lakum dinukum walidin, kalian punya agama, kami punya agama. Gitu kan? Jadi dijelaskan masalah prinsip dasar agama. Jadi di sini kita memang jelaskan apa adanya. Jauh sebelum lebaran, jauh sebelum Natal, memang kita sudah duduk, sering ngobrol. Maaf ya, saya mau jelaskan sesuatu nih. Ada prinsip-prinsip dasar dalam persahabatan kita ya. Sebab agama saya tidak membolehkan saya mendukung apapun yang berhubungan dengan masalah ibadah kamu. Kamu pun tidak perlu mendukung saya dalam ibadah saya gitu. Kalau lebaran mungkin sebaiknya kamu gak usah berikan kepada saya hadiah lebaran. Saya pun tidak akan memberikan itu ke kamu masalah Natal. Itu kan cuma masalah persepsi ya. Tapi kita bisa saling memberikan hadiah setiap hari, setiap pekan. Kapan saya ada kelebihan rezeki, saya akan kasih kamu. Kamu kalau lagi sakit saya jenguk, saya sakit kamu jenguk. Kamu punya bisnis saya, kamu ingin saya ikut, oke, masuk di akal, modalnya terjangkau, kita masuk dan seterusnya lah. Jadi jangan sampai banyak orang diantara kita ibu-ibu sekalian, dia menerapkan atau dia ingin menerapkan menerapkan sebuah hukum syar'i, dia menutup jaringan syar'i yang lain yang memudahkan urusan itu. Tadi kasus misalnya nggak memberikan hadiah pada saat Natal. Jadi ini satu hukum ya. Tapi dia tidak menjelaskan kepada non-muslim itu hukum yang banyak. Tadi boleh bertetangga, boleh berteman, boleh menjenguk pada saat, boleh membantu pada saat susah. Kan banyak pintu yang lain. Masa satu pintu itu tertutup kemudian yang lainnya akhirnya seakan-akan tidak ada kebaikannya kan? Jadi kita harus sportif dalam menjelaskan masalah itu. Gitu Bu ya. Ya jadi supaya tidak jadi PR terus-menerus nih. Karena kalau enggak akan jadi PR nih sampai kapan nih masalahnya. Apa Bu? Iya, iya, betul. Kapan saja, kapan saja. Bolehkah memberikan baju untuk non-muslim? Boleh. Bolehkah kasih makanan? Boleh apa saja. Yang penting selama agama bolehkan, nggak ada masalah. Dan banyak orang menjadi dapat hidayah malah karena kebaikan orang Islam kepada dia, gitu kan? Siapa lagi? Silakan. Di depan, belakang dulu, Mak. Assalamualaikum. Ibu bilang sama yang pertama, telepon, hubungin, ini ada yang tawar ya, saya mau jual, gitu kan? Kalau dia bilang enggak, saya mau datang hari ini misalnya, ya sudah. Kalau dia mau bilang misalnya, saya seminggu lagi, oh maaf, saya enggak bisa, saya harus batalin sekarang karena orang ini mau bayar sekarang, kan gitu. Jadi ibu selesaikan, jangan dibuat gantung. Karena kalau dia sudah datang kemarin, dia sudah nawar, dia sudah iya, tapi tinggal ibu tunggu kepastian, berarti sudah ada perjanjian sebenarnya. Gitu kan? Batalin dulu perjanjian itu. Adabnya begitu. Dan itu memang lebih baik secara kehidupan sosial ya. Ibu jadi enggak ada masalah sama orang. Ibu jual pun dalam kondisi nyaman. Dan ibu batalin memang. Enggak, saya tetap mau. Maaf ya, saya akan batalin. Ibu batalin enggak apa-apa. Gitu kan? Ibu punya hak. Saya batalin karena orang ini sudah jelas sekarang mau bayar. Saya enggak bisa tunggu Anda kena kelamaan, gitu kan. Itu. Kalau setahu saya itu tidak boleh ada pengikat Bu. Dalam Islam itu enggak boleh ada pengikat. Jadi bayar enggak ya enggak gitu lah. Apalagi kalau sampai pengikatnya itu hangus, kalau gak jadi itu gak boleh, haram. Masuk dalam bab kezaliman. Gini Bu ya, rezeki itu di tangan Allah dan Allah sudah catatkan, gak usah khawatir. Jadi jangan gini, jangan kita sampai merasa pada saat transaksi gak jadi, wah kenapa ya, enggak, memang belum rezekinya. Memang belum rezekinya. Saya kasih contoh sederhana, ibu bawa pulang makanan ke rumah, tadi malam beli makanan, sekarang bawa pulang buah di rumah, taruh di kulkas, niat mau dimakan hari ini sebentar pulang. Pas pulang rumah sebentar udah dimakan sama orang. Ibu biar marah, makanannya gak bakal kembali. Emang bukan rezeki kita. Oh, dimakan sama anak-anak kah, dimakan sama pembantu kah, udah bukan rezeki, udah ridhoin aja. Karena kalaupun ibu marah-marah sama dia, dia tidak bisa kembaliin. Ibu mau makan gak kalau dimuntahin lagi, kan gak mungkin. Jadi seperti itulah. Maksud saya begini, mohon maaf saya datangkan contoh tadi ini supaya lebih jelas, tarik ke dalam semua lini kehidupan kita, gitu kan. Bahwasanya memang kalau belum jadi transaksi gak usah sedih, memang belum rezeki, sabar aja, insya Allah akan datang ya rezekinya. Udah Bu ya? Ini bertepatan tetangga ya, duduknya maksudnya. Gak tahu juga kalau rumahnya gitu. Jadi gini Pak, kalau misalnya kita lupa minta nomor telepon, lalu kita udah sepakat pesannya kedua, pihak kedua tadi sama-sama nggak KTP kan? Itu gimana solusinya? Apa yang pertama kita nggak punya nomor telepon beliau? Itu bukan alasan Bu. Itu bukan, makanya kalau ibu sudah sepakat, sudah ada kesepakatan ya, harga sekian, baik. Kalau dia bilang saya minta waktu, atau ibu yang kasih waktu, itu paling tepat gitu. 2 hari ya, 3 hari ya. Nah kalau sudah ada kesepakatan waktu itu, dia telpon gak telpon, ibu punya hak batal, sudah batal dengan sendirinya. Yang penting begini, dibatalin itu intinya, membatalkan itu. Karena membatalkan itu sesuai dengan adab syar'i kita, dianjurkan begitu. Mana lagi tadi, silakan. Ini sebelah kiri gak ada yang mau nanya nih. Oh ada, baik maaf sebentar. Nah, silakan. Ibu ini dulu, silakan Bu, yang jilbab merah. Saya enggak hafal semua namanya, maaf. Apa memang ibu lihat office boy layak jadi? Iya misalkan, jadi contoh. Nggak bisa Bu, contoh harus tepat. Sebab tidak nyambung antara office boy kerja di yang masuk akal, office boy ke office boy, kan gitu. Ibu karena suka lihat dia, ibu pindahin, gitu kan. Kalau ibu dari office boy, ibu tarik ke administrasi jadi kasir misalnya, nggak nyambung. Apa memang dia punya kemahiran di situ? Ya, bukan. Sebab gini, hukum syar'i berhubungan dengan kasus lapangan. Kan gitu. Sesuatu yang kalau menurut saya ya, kayaknya tidak nyambung antara kelas office boy yang memang dasarnya buat minuman, kemudian ditarik menjadi ke orang kantoran yang ngurus administrasi. Itu kan memang dia enggak mungkin jadi office boy kecuali memang pekerjaannya dia, kan gitu. Sebab hukum syar'i di sini berhubungan sekali Bu ya. Berhubungan sekali. Kalau misalnya begini, contoh ya, ada orang lagi silaturahim ke rumah kita kerabat, lebaran lagi ngobrol-ngobrol, dia sebutin masalah kerjaan. Yang kerja di mana? Oh saya kerja di sini gini-gini. Ngobrol lah dia, gaji saya begini, begitu dan seterusnya. Kemudian dari omongan dia, memang dia mengeluh. Saya begini. Terus kita katakan, baik kalau kamu mau kerja di tempat saya silahkan, tapi selesaikan dulu dengan tempat yang lama. Dia yang ngeluh ya. Ini yang saya tadi kasih contoh apa? Ibu sengaja masuk ke dapurnya kerabat, kamu dibisikin pembantunya, kamu kan kerjanya bagus ya, kamu mau kerja di tempat saya enggak gajinya. Sengaja goda orang untuk pindah, enggak ada masalah dia sebenarnya. Ya gitu. Tapi kalau emang dasarnya dia mengeluh, itu segala itu enggak ada masalah. Nah itu. Sama tadi kasus melihat office boy, sepintas melihat dia lalu kita merasa kesian lalu mau dipindahin kerja, masih belum tepat alasan syar'inya. Sepintas melihat orang lalu kesian, boleh saja kita kesian. Mungkin kita lihat penampilannya, performance-nya memang itu dia kesian. Soalnya dia lagi bahagia, kita nggak tahu. Mungkin dia lagi senang di situ kan? Mungkin memang tempatnya lebih dekat, mungkin bagi dia sudah cukup gajinya. Banyak orang subhanallah gitu, ditarik orang lain pindah, ternyata pindah di tempat dia pun 2 bulan 3 bulan enggak betah pulang. Akhirnya kembali kepada orang yang pertama. Intinya gini, jangan sampai mengambil haknya orang lain. Titik. Masalah kasus lapangannya ibu tarik sendiri itu. Pemahamannya seperti apa? Kan gitu. Kalau dia ngeluh, apapun perusahaan kah, individu kah, kalau dia mengeluh, dia sampaikan masalahnya, ibu sudah dengar memang, emang ibu mau bantu karena dia keluhkan masalahnya itu lain. Ibu bukan sedang merusak hubungan dia, sebenarnya tidak. Karena ibu memang niat membantu. Tapi kalau tadi, sudah jelas contoh saya ya, datang ngelobi kepada pegawai karena dianggap dia rajin. Aneh itu. Akhirnya pindah dari orang lain. Mic-nya di sebelah sana, Bu, tolong. Sudah, oh ya. Silakan, Bu. Ya, ini Pak Ustaz. Saya masih bingung mic-nya kok bisa pindah dari sini gitu cepat benar. Masya Allah. Iya, enggak tadi soalnya masih dipegang sama ibu kan. Baik, silakan, Bu. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya untuk beberapa kali yang menangkap video ini. Kebetulan, misalkan gini Pak Ustaz, dari awal menangkap video ini itu sudah terjadi, sudah deal. Kemudian enggak berapa lama tiba-tiba batalin. Kebetulan yang punya barangnya ini sudah janji dengan pemilik awalnya bahwa akan dibayar di awal bulan. Tapi yang mau belinya tak jadi. Nah itu kemudian barang itu dibeli lagi oleh pembeli yang lain, itu sama nggak? Sudah lewat waktu yang disepakati nggak? Kan tadi kesepakatan sebulan. Ini nggak ada kesepakatan waktunya. Loh tadi ibu bilang kan sebulan. Kok enggak, maksudnya dia belinya enggak nyampe sebulan, Pak, jadi masih tanggalnya masih sekitar 5 hari sampai dengan awal bulan ini. Tunggu dulu satu-satu. Apa kesepakatan antara pembeli sama penjual? Kesepakatannya apa? Dia bilang nanti saya bayar awal bulan. Oke, awal bulan. Sudah sampai belum awal bulan? Belum. Berarti enggak boleh. Enggak boleh jual sama orang lain karena sudah ada kesepakatan itu. Tapi dia tiba-tiba kemudian membatalkan, Pak, enggak jadi. Oh ya sudah, kalau batal nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah tapi masalahnya di sini yang punya barangnya yang sudah dijanjikan bakal dibeli di awal bulan sudah janji sama yang punya barang pertamanya. Jadi ngambil barang dari orang lain lagi bahwa barang itu akan dibayar. Nah dia bilang nih gimana caranya, terus dia jual ke orang lain itu gimana? Pokoknya selama transaksi belum terjadi, belum bayar membayar itu boleh dibatalin. Itu enggak boleh dia merasa kecewa. Ya memang sudah begitu kesepakatannya. Makanya dalam Islam pernah saya jelaskan waktu kita masuk di bab ya. Salah satu kita pernah jelasin masalah transaksi jual beli paling nyaman itu cash. Ini produk kamu suka, bayar sekarang, selesai. Makanya bab kredit itu dalam Islam ditutup sebenarnya. Kecil sekali pintunya. Bab kredit ya, lebih aman cash. Ada uang beli, enggak ada uangnya sudah. Ya kan gitu. Enggak mampu beli satu produknya masih bisa dibagi dua, bisa dibagi dua, gitu kan? Ya, misalnya beli makanan atau beli apa gitu kan, masih memang bisa, itu lebih baik. Jadi tidak ada masalah, tidak pihak pembeli, tidak pihak penjual, karena seringnya begitu. Kadang-kadang juga subhanallah kasus kayak ibu ceritain tadi ini, memang pembeli itu sendiri sedang menawarkan ke orang lain lagi. Jadi satu produk ini dikeroyokin dengan banyak orang karena berharap masalah keuntungan dari situ kan? Sehingga misalnya yang dia jadikan target, dia beli, dia tawar 100 juta nih sebuah tempat misalnya, dia tawarin ke kerabatnya 120 juta, kerabatnya itu masih nungguin, belum ada beritanya, dia batalin karena ini juga batal misalnya. Bukan memang dia yang mau beli. Kalau dia niat mau beli gak bakal begitu insya Allah ya. Kalau orang niat jujur mau belanja, memang dia butuh, gak bakal ada masalah. Sebenarnya dia pasti akan beli kan ya, ini insya Allah begitu. Siapa lagi yang punya masalah nih? Enggak ada, dilarang, boleh dilarang, gitu kan? Kalau di pintu masuk ya, begini, mana tanahnya ibu yang ibu beli? Misal dari sini nih, meja ini ke meja ini misalnya, ya. Ini pagar kita di sini. Pintu masuk pintu masuk rumah dan pintu keluar rumah itu yang tidak boleh orang parkir. Tapi kalau di depan pagar, gitu kan, di luar tanah kita, itu nggak ada masalah karena itu jalan. Nggak boleh kita melarang. Yang tidak boleh kalau dia hadang jalan masuk kita, jalan keluar, itu mungkin. Tapi kalau di depan pagar, apalagi masya Allah rumahnya luas, gitu kan, tidak ada masalah. Ya, ya dibahasakan baik-baik, kan bisa dibahasakan baik-baik, gitu kan? Karena gini, kita tidak punya hak memblok jalanan, walaupun itu di depan rumah kita ya. Karena kan memang jelas itu sudah di luar tanah. Kalau ibu memang ada kelebihan rezeki, buat parkiran dalam rumah, gitu kan? Loh benar. Saya kemarin ketemu dengan salah satu jemaah pengajian saya, rumahnya kecil bu, rumahnya itu kalau tidak salah gak sampai 200 meter lah ya. Mungkin 200 meter, 250 meter. Kalau dibanding ukuran rumah umumnya ya. Tapi ternyata dia punya ide, memang dia sering bangun properti. Jadi dari tanah dasar rumah yang dia beli itu dibongkar sama dia. Terus diturunkan 1,5 meter ke tanah, digali ke dalam, 1,5 meter aja. Dari tanah dasar dinaikin 1,5 meter. Itu dijadikan basement di bawah. Jadi ukuran itu dijadikan basement, luas untuk parkiran. Padahal sebenarnya rumahnya nggak luas, tanahnya nggak luas, tapi kena digali sama dia 1,5 meter ke dalam, dinaikin 1,5 meter, nanti mobil kesannya agak naik 1,5 meter, itu baru rumahnya di atas, itu jadi basement luas sekali untuk parkiran. Contoh saja ya, salah satu solusinya, gitu kan? Ini, ya? Kenapa? Kalau banjir, ya harus ada pengairannya kan bu. Mesti itu kan ada arsiteknya sendiri. Orang semua pakai basement itu ada airnya, ada serapannya, ada gitu kan. Banyak sekali mall-mall pakai basement segala itu, kok nggak banjir, kenapa? Karena itu ada serapan air. Kalau makanan itu dasarnya haram dalam agama, dan dalam agama tetangga kita boleh, gak ada masalah, boleh kita kasih. Kita bukan sedang memberikan dia makan secara khusus. Jadi yang gak boleh gini, ibu sengaja masak babi, ibu kasih ke tetangga karena mau buat baik, itu gak boleh. Sengaja ibu masakin. Tapi kalau kita sudah punya, ragu, tapi bagi dia agamanya gak apa-apa, itu gak ada masalah. Karena ini pernah terjadi ya. Di dalam hadis Bukhari dijelaskan, pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dapat baju dari sutra. Sutra kan dalam Islam laki-laki gak boleh pakai, gitu kan? Dilarang laki-laki, kok perempuan lain. Dan itu bajunya memang dari sutra yang bagus, gitu kan? Waktu Umar bin Khattab pakai, dilihat oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kenapa ini Umar? Dari mana? Kata Umar, diberikan hadiah. Lalu Nabi SAW menegur Umar. Apa yang terjadi? Umar mengirim ke Mekah, menghadiahkan kepada adiknya, adik kandungnya yang masih dalam keadaan kafir. Karena bagi mereka itu gak apa-apa, diberikanlah. Tapi ini kasusnya memang karena Umar dikasih dan Umar gak bisa pakai. Seperti itu. Ada lagi? Gak dengar bu, kejauhan. Ya tetap sama bu, tetap sama. Dalam syariat kita ada hukum, ada hukumnya. Kalau mau sesuai dengan hukum syar'i, masalah ganti nama, tidak ganti nama, itu kesepakatan nanti, gitu kan? Dia sudah deal belum? Kalau dia sudah deal, emang suruh bayar uangnya, dibayar uangnya, kemudian sama-sama ke notaris, gitu kan? Jelas semuanya. Ya enggak usah ibu ambil sebagian uangnya, terus lalu ditunggangin uang itu untuk ganti nama. Enggak usah repot-repot seperti itu. Emang dia sudah deal, dia suka produk saya, silakan bayar. Sama-sama ke notaris, bayar cash, ganti namanya sekian dibayar. Udah. Ya kan ada semua tanda bukti secara hukum jelas. Ada yang perlu dikhawatirkan. Sudah? Mana lagi yang banyak masalahnya nih? Dia kenapa, Bu? Iya, barangnya saya lihat dulu juga, katanya bagus sama punyanya. Terus mahal sekali, saya tawar tuh dia marah, Cak. Nah, terus saya fokus mana sih gitu. Masa kamu tawar gue pasti gitu, Mbak. Nah, itu kan jadi bukan yang dia tapi dia tetap baik kalau dia tapi mana yang dia terbaik. Itu sih secara umum ya, bisa saja ini banyak variabel yang bisa di. Jadi gini, setiap ada masalah tentu kita harus uraikan dulu seperti benang rumit. Itu diuraikan nanti kita tahu intinya kan. Kalau masalahnya Ibu Yuli tadi sebenarnya, kalau saya mau transaksi, ada orang jual baju, gamis, lalu dia kasih harga ternyata mahal menurut Ibu Yuli. Ibu Yuli tawar, lalu dia marah karena penawarannya. Sekarang di sini kita ambil contoh variabel penyebab pertama, misal mungkin memang dia belinya mahal, ya kan gitu. Dia juga ambil untungnya sedikit. Emang modalnya pun dia belum kembali, lalu Ibu nawar. Sehingga bisa saja menjadi penyebab dia marah gitu kan. Karena bagi dia misal baju 500 ribu modalnya, kemudian dia jual 550 ribu, dia cuma ambil 50 ribu. Ibu Yuli datang nawar 100 ribu misalnya. Ini contoh saja ya. Sehingga menyebabkan dia marah. Gak mungkin lah baju seperti ini sampai 100 ribu. Artinya penawaran kita gak masuk di akal dan menurut harga pasaran atau menurut pandangan dia. Ini bisa menjadi penyebab dia marah. Ini yang pertama. Kalau ini dia punya hak untuk marah, tapi marahnya ini pun maksudnya bukan sebenarnya bukan marah, menegur, mengingatkan memang tidak akan mungkin harga modalnya seperti itu. Jadi penawarannya tidak mungkin bisa nyampe, misal. Variabel yang lain memang orangnya emosional. Apa saja dalam segala hal dia sering marah. Ini dia yang salah. Ibu Yuli enggak usah merasa bersalah karena memang masuk akal aja ya. Harga 400 ribu kita tawar 300 ribu, 350 ribu gitu kan. Ini wajar saja. Variabel yang ketiga adalah Ibu Yulinya yang salah. Misal orang lagi nawarin produk, emang sengaja kita iseng ya, ingin mengganggu dia atau ingin sengaja membuat masalah, sengaja nawar sesuatu yang gak masuk di akal lah ya gitu. Seperti itu. Nah ini sering saya sendiri temukan kasus yang sama, Bu ya. Kenapa saya contohkan tadi variabel itu? Di toko saya di Kalibata itu sering sekali pegawai temukan konsumen aneh-aneh gitu ya. Jadi kadang-kadang ada memang produk itu cuma Rp25.000. Keuntungannya mungkin Rp2.000, Rp3.000, Rp5.000 untung. Memang kecil gitu kan. Tapi memang yang kita targetkan adalah penjualan omset yang besar. Dia datang nawarnya Rp5.000 misal. Emang gak masuk di akal, gak bisa masuk ke modalnya pun gitu. Tapi saya tekankan ke pegawai, jangan marah. Tetap bahasakan, maaf modalnya aja belum nyampe. Memang begitu. Kalau ditanya berapa modalnya itu hak kita untuk, maaf saya tidak bisa katakan modalnya. Tapi ini memang gak mungkin gitu kan. Itu gak mungkin, contoh saja ya. Jadi banyak sering kadang-kadang tergantung variabelnya ini apa sebabnya. Kalau dia emosional memang dia yang salah. Gak boleh dia marah, transaksi jual beli. Orang memang harus selalu, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang pedagang yang dia selalu ramah pada saat membeli, selalu ramah pada saat menjual, gitu kan? Emang begitu. Samhan itu selalu memaafkan. Maaf ya saya nggak jadi. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini uangnya. Itu Allah malah berkahi dagangannya, gitu kan? Dia tidak emosi, tidak marah, tidak apa itu. Jadi seperti itu dia, itu malah diberkahi bisnisnya. Jadi tergantung variabelnya apa, Ibu nanti tinggal tarik sendiri. Sudah? Ini sayap kiri gak ada lagi? Oh Masya Allah, hari ini yang di belakang nih ya. Jadi ujung tombak. Maaf Pak Ustaz, sekali lagi mohon maaf ya sebesar-besarnya. Jadi gini kan penasaran ya, saya kan berusaha tas kulit itu Pak Hemet ya. Nah itu kan selalu ada pesenan gitu, kontinu gitu ya. Jadi karena kan Pak Ustaz bilang bahwa DP kan juga tidak diperbolehkan. Tapi dengan misalkan saya jual 2 juta, kalau orang customer ngasih DP 1 juta, gimana hukumnya Pak Ustaz? Saya masih belum tahu uang bank. Dia yang kasih. Beliau yang kasih. Enggak apa-apa. Tapi kan kita minta dulu, Pak. Kalau enggak kan nanti aja yang Pak kalau udah jadi, tapi kan enggak bisa kan. Kita kan harus bayar bunga, harus beli kulit, jadi kita sepakat minta DP dulu gitu. Enggak, kalau memang setahu saya ya, yang masalah memberikan uang itu kalau konsumennya yang bilang, ini saya kasih uang, atau ibu negosiasi membahasakan dari awal ini akan ada begini, akan ada begini, akan ada begini, gitu kan? Lalu kemudian dia setuju, memang dia mau, itu enggak ada masalah. Iya, tapi kalau ibu yang terapin, ini enggak bisa kalau enggak kasih DP, misalnya, enggak boleh. Jadi memang gini, dalam Islam kapasitas dalam bisnis itu dianjurkan tidak melampaui batas yang kita milikin. Misal gini. Iya. Jadi misal gini, ibu memang butuh modal nih untuk buat segala jahit. Ya itu konsekuensi sebenarnya secara syar'i ya. Kita mau dagang ya kita butuh modal. Masalah orang tidak jadi beli itu belum rezeki, enggak apa-apa. Nanti akan ada pembelinya sendiri. Kalau dia zalim, Allah datangkan pembeli, enggak usah khawatir. Itulah. Kita memang harus kembali ke masalah imaniyah terus nih memang, Bu. Itu baru bisa mengontrol kita dalam segala lini kehidupan. Karena kalau enggak, kita lepas sedikit dari jalur iman, itu akan kacau nanti. Baik dalam transaksi, baik dalam rumah tangga, baik dalam masalah apapun, gitu kan. Saya buat tas 2 juta rupiah saya jual, modalnya 1 juta, gitu kan. Supaya orang ini, saya akan beli bayar tukang dan segalanya, saya minta sama dia DP. Secara syar'i, mesti enggak usah minta DP. Kita buat memang 1 juta kita keluarin modal. Ini idealnya ya, ibu keluarin modal 1 juta. Udah, jadi tasnya. Oh enggak jadi bu, maaf enggak bisa. Oh ya udah enggak apa-apa. Udah ibu taruh aja barang itu dengan izin Allah akan laku. Allah akan kirim, kalau dia zalim, dia sengaja enggak mau beli. Jangankan dia zalim ya, tidak zalim pun Allah datangkan pembelinya. Itu pasti dengan izin Allah. Ya kan? Memang bukan rezekinya dia beli, Allah akan datangkan nantinya. Ibu enggak usah terlalu... Gini bu ya, syaitan itu selalu menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. Asy-syaitanu kata Allah, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Untuk jujur, untuk amanah, untuk baik dengan orang, memaafkan, itu berat. Dibuatin berat sama dia. Nanti kamu bagaimana? Nanti kamu begini, nanti kamu miskin, nanti kamu susah, nanti siapa yang mau beli, nanti kekhawatiran yang luar biasa. Itu syaitan semua. Kalau ibu yakin dengan izin Allah masalah imannya itu, Allah akan berikan saya rezeki. Bukan orang ini kok. Bu, kalau Allah belum catatkan rezeki, insya Allah Jokowi yang datang gak bakal beli barang kita. Betul. Mungkin tetangga kita yang datang malah dia yang beli. Itu banyak terjadi. Kalau mungkin teman-teman atau ibu-ibu yang biasa dagang tahu, ada sekarang-kadang produk ditawar oleh 10 orang gak dibeli-beli. Nanti orang yang ke-12 yang datang yang beli. Gitu kan? Seperti itulah. Saya pernah jual minyak wangi di toko, Bu. Saya beli dari memang Arabian Oud di Jeddah. Agak mahal harganya, memang sekitar 300 realan kalau di sana ya. Kadang-kadang kalau saya lagi bimbing umroh haji, saya biasa sampaikan ke jamaah saya, ini kalau mau beli, coba beli minyak wangi ini lain. Memang di Indonesia gak ada, mereknya bagus, tahan lama. Dan memang bagus gitu. Saya pernah bawa dari Saudi beberapa banyak itu saya ekspedisikan lalu masuk ke toko saya taruh dipajang di toko tuh awalnya orang gak ada yang mau beli karena memang orang kaget lihat harganya kan kalau itu sudah hampir 1 juta harganya gitu saya jualnya 1.250.000 gitu kan kita naikin kena ongkos transportnya dan segalanya selesai itu setiap orang datang lewat enggak subhanallah mungkin setelah sekian mungkin 3 mingguan ya orang bolak-balik nawar setelah 3 minggu ada satu orang datang beli. Dia coba, dia cocok, dia beli 2 dus. Sekarang dia hampir setiap saat order. Khusus dia, begitu datang dia sendiri yang order. Kalau ada datang, sampaikan ke saya, dibeli sama dia. Dengan hikmah Allah, Allah datangkan pembeli, memang sudah itu, rezekinya di situ udah. Ini orang lain kita biar berharap apapun, kalau emang Allah belum takdirin, tidak bakal dia beli. Tidak bakal dia beli, apalagi kalau kita jujur dalam tijarah, dalam bisnis itu luar biasa. Kata Nabi SAW, pedagang yang jujur, mereka akan bersama para nabi-nabi dan syuhada pada hari kiamat. Jujur saja masalah itu. Itu kata kunci Allah akan berikan tuh nanti. Enggak jadi orang beli enggak usah khawatir. Oh memang belum rezekinya. Udah mudahin aja deh. Tetap minum kopi, minum teh, santai. Enggak usah pikir 2 hari enggak tidur gara-gara tas enggak laku. Itu kan. Ini biasa. Pak, tapi intinya kan balik lagi bahwa kalau DP dengan komitmen sama kita baik-baik enggak apa-apa ya. Enggak ada istilah hangus ya. Enggak ada istilah hangus. Tidak boleh ibu bilang, tiba-tiba dia batal, berarti hangus uang DP-nya. Nggak bisa. Konsekuensi, gini ibu, ibu bilang, loh tapi kan uangnya sudah saya pakai bayar tukang. Ya itu konsekuensi, kenapa ibu pakai uangnya dia buat tukang? Gitu kan? Mestinya kita yang pakai modal sendiri. Gitu. Sudah ya? Ya. Nggak ada sebesar-besarnya lagi bu. Sudah? Baik, sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini insya Allah bermanfaat. Saya ingin menyampaikan ibu-ibu sekalian, kalau misal, ini misal, ada kerabat, ada teman-temannya ibu yang dari kampung, yang dari mana, yang memang punya kemahiran di tukang besi dan tukang kayu ya. Sekarang itu Masjid Haram Mekah lagi butuh pegawai. Masjid Haram ya, kan lagi perluasan. Itu butuh, dan di Indonesia sekarang ini disiapin ada 5.000 visa, 6.000 visa untuk itu, tukang kayu dengan tukang besi. Ini kerjanya di haram, tentu untuk laki-laki lah, gitu kan? Untuk laki-laki. Ibu-ibu sudah jadi mulia aja di rumah, urus suami, urus anak, gitu. Enggak, benar nih. Itu ditawarin ke siapapun. Ini kita bisa bantu saudara kita, kerabat kita muslim kerja. Mereka berangkat ke sana dengan gaji 1.800 rial kurang lebih. Hampir 5-6 jutaan gajinya per bulan. Tapi yang penting adalah bisa sholat di Masjid Haram 5 waktu, bisa hadiri majelis ilmu di sana. Kalau dia lowong habis kerja 8 jam, hari 8 jam nanti dia bisa ikut. Bisa ada mesnya. Bisa haji, bisa umrah, ada mes, ada tempat tinggal segala gitu. Nanti kalau memang ada yang terfikir, ada orang, nanti tinggal dihubungin ke saya saja, karena ini kebetulan yang masukin visa dari sana itu sepupu ayah saya sendiri. Gitu. Jadi memang saya lagi data di pengajian, kalau misalnya ada orang yang mau maka kita sampaikan ke sana gitu. Mungkin begitu dulu insyaallah ya. Ya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.